بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Babul mustasna, ya, bab mustasna, di antara mansubat berikutnya adalah mustasna. Qala wa adawatul istisna samaniyatun. Jadi mustasna itu dia adalah di antara perangkat, ya, perangkat-perangkat yang menasabkan, atau dia adalah mansub dengan adanya ada tulistisna, yaitu huruf illah. Ya, taib, maknanya adalah dia mengeluarkan yang setelah illah, ya, atau dari salah satu saudari illah dari hukum yang sebelumnya. Ikhraju ma ba'da illah au ihda akhwatiha an hukmi ma qablaha. Nah, itu, ya, ijadan au salban. Nah, qala wa adawatul istisna samaniyatun, perangkat-perangkat huruf istisna atau fiil istisna, itu ada huruf, ada fiil, ada 8. Harfun bittifaqin, yaitu satu huruf yang disepakati, yaitu illah. Wasmani bittifaqin, ada 2 isim yang disepakati, yaitu ghairu dan siwa. Ini isim, berarti dia mu'rab nanti. Bilugotiha, dan siwa dengan lugahnya. Ya, fa innahu yuqalu fiha siwa ka maridon. Ya. Siwa ka afwan, ka ridha. Seperti ridha, siwa, ridha gitu kan. Suwa ka huda. Kahudan, suwan ka hudan. Sawaun ka samain, wazannya itu, ya. Samain itu wazannya. Ya, hudan itu wazannya. Wasawaun kabina, wasiwaun kabinain. Itu siwa dan seluruh lugahnya adalah isim. Ya, disepakati dengan ghair. Wa fi'lani bittifaq, dan fi'il dengan ittifaq, laisa wa la yakunu. Nah, ini laisa dan la yakunu. Wa mutaraddidun baina al-fi'liyati wal harfiyati, dan mutaraddid. Ya. Ini mutaraddid maknanya dia diragukan, artinya dia bisa isim bisa fiil. Ya, misal khala ada hasya. Ya, tapi nanti kalau khala dan ada itu didahului oleh ma masdariyah, maka dia pasti adalah fiil. Tapi kalau tanpa didahului bisa fiil bisa huruf. Wa yuqalu fiha hasya, sedangkan hasya itu ada 2 lugah lain, yaitu hasya dan hasya dan hasya. Barakallahu fik. Nah, ya, mengenai mustasna ini. Baik, kita baca syarahnya. Zaki, baca lagi. Binaan ala anna adatun khobar anna. و wasiwa kan bina, siwa berarti siwa, bina ya. Wasiwain ka binain wa hadhihi asiratu ya nasruha wa aqwala min dhikri man zakaraha. Kenapa man? Ya karena dia fa'il dari qallah. Mannya man apa? Man mausul. Bi mali raf'in. Man zakaraha man nasra'a al-farisi bi al-hujjati. Wa tabi'ahu tabi'ahu bin al-Khabbaz bi Khabbaz. Khabbaz bi al-nihayati wa minhu akhadha al-ijazah. Walhasilu annaha tamuddu ma'al fathi wa tuqsaru ma'al dhammi wa yajuzu wasi'an wa annaha tumaddu ma'al fathi dimatkan Tapi terus qauluhu babul mustasna hadha huwa an-naw'u at-tasi' yang ke-8 at-tasi' qad yang ke-9 minal mansubat kalau di al-julmiyah ini yang ke-6 fi ba'di ahwalihi pada sebagian ahwal keadaannya wa huwa al-ismu al-madhkur lihat mustasna itu apa sih isim yang disebutkan ba'da ila au ihda akhwatiha setelah ila atau ihda akhwatiha apakah ghairu dan yang lainnya mukhalifan lima qablaha yang dia menyelisihi sebelumnya apakah dia nafian atau isbatan menafikan atau menetapkan misalkan kita tetapkan ja'al qaumu telah datang semua kaum ini kaum datang ini semua ya tiba-tiba kita berikan illah Zaidan. Nah, berarti Zaid ini mustasna ni Zaidan, dia menyelisihi hukum sebelumnya. Hukum sebelumnya adalah isbat. Isbat dinafikan, ada satu yang enggak datang. Ja'al qaumu illa Zaidan. Kecuali Zaid. Baik. Ya, barakallahu fikum. Wa ma'na hadha, maknanya adalah anna hukma ma qabla adatil istisna. Bahwasanya hukum sebelum perangkat istisna yaitu huruf illa tadi, ja'al qaumu, qaum itu yakhtalifu berbeda ma'a ma ba'daha berbeda dengan yang setelah illah tadi. Ya, paham enggak sini hukumnya? Min jihatin nafi wal isbat, apakah dari sisi penafian atau pengisbatan? Fa in kana musbatan. Nah, apabila ditetapkan sebelumnya, yaitu sebelum illah itu ditetapkan kana ba'daha, maka yang setelahnya berarti manfian. Paham enggak sini? Ja'al qaumu, berarti manfian. Jangan sama, kalau sama ya enggak. Bukan mustasna namanya. Ya. Nahu qawmal qawmu illa Zaidan. Ya. Fal qiyamu sabitun lil qawm. Qiyam ini kan sabit lil qawm. Manfian Zaid. Sedangkan manfi qiyam ini dinafikan dari Zaid. Wal aqsu bil aqsi. Maka kebalikannya dengan kebalikannya. Ya, kebalikannya. Misalkan, kalau kebalikannya dengan kebalikannya maksudnya apa? Kalau sebelum ilah itu manfi, berarti yang setelah ilah musbat. Nah. Wal aqsu bil aqsi, itu maksudnya. Nahu maqamal qaumu. Nah, ini kan dinafikan nih, qiyam dari satu kaum. Ya, ditetapkan berarti illa Zaidun. Nah, illa Zaidun. Nah, berarti ditetapkan qiyam bagi Zaid. Pokoknya gitu aja. Ya. Wa qawluhu adawatul istisna samaniyatun. Nah, ini perangkat istisna ini ada 8. Ai binaan ala anna siwan bilugotiha adatun wahidatun. Nah, ini ya berdasarkan bahwa siwa dengan seluruh rukohnya itu dianggap satu aja. Ya, dianggap satu. Kalau siwa dan seluruhnya itu dihitung ya enggak ada 8. Ya. Berapa itu? Siwa, siwa, suwa, sawa. Apalagi tadi siwa banyak udah. Baik. Wa qawluhu siwa kabina'in. Ini kan lugahnya banyak. Siwa, suwa, sawa, siwa. Siwan wazannya ridha. Suwa wazannya huda. Sawaun wazannya samaun. Nah, yang bina'in, siwa'in itu ya ada ini di sini. Wahia hadhihi al-akhirah yang bina wazannya binain siwain hiya aghrabuha. Ini yang paling gharib. Yang paling aneh, ya, paling asing. Yang paling asing, jarang didengar. Qalla man dzakaraha. Sedikit sekali ulama yang menyebutkannya. Sedikit sekali. Ya. Wa mimman nassa 'alaiha, di antara yang menetapkan adanya wazan siwan, siwaan, siwain, siwaun adalah Al-Farisi di Hujjah wa tabi'ahu Ibnu Khobbas. Diikuti oleh Ibnu Khobbas di Nihaya dan dari ini juga diambil oleh Ibnu Iyaz. Wal hasilu, maka kesimpulannya annaha tumaddu. Dia dimatkan dengan fathah, dikosor dengan dhammah. Ya, dimatkan dengan fathah, dikosor dengan dhammah. Baik. Suwa itu dhammah itu ya, kosor ya. Suwan. Ya. Kalau fathah mat semua itu. Ya. Kemudian di fathah dimatkan dengan fathah. Wa yajuzu al-wajhan ma'al kasri. Boleh dua sisi pembacaan dengan kasrah. Qalahu fil Mughni. Ini sebagaimana dikatakan hal ini di kitab Mughni. Mughni Labib mungkin ini karangan Ibnu Hisyam Al-Ansari rahimahullah taala. Ai afadahu al-musarrihu. Terus lanjut sini. Ya. Coba dibaca Raymond. Muntaqad. Amma laisa fa ila fiha masqur. Fa minhu man dhahaba ila rafiatiha mutlaqan. Wa minhu man khassa dhalika min iman. Idza kana lil istisna wa aslu annaha fitrun. Kama taqaddama fi sadri taqaddimati. Wa amma la yasuhu faqad tajawaza bil kalami. Wa qala al ahdalu ba'da an zakaru kalam al faqih al mutaqaddim wa qad yujaru amma qala al musannif bi anna al murada bi anna, enggak ada alnya itu, bi anna murada ittifaqu asli min ulama al-arabiyyati li anna al-qawla bi harfiyyati laisa sawa kal majhul. Enggak enak dengerinnya. Bi anna al-qawla bi harfiyyati laisa gitu. Laisanya ketemuan mudah pun nilai. Bi anna al-qawla bi harfiyyati laisa sawa kal majhul istilahi ulama al-arabiyyati. Kasbuk, cukup. Bacanya tadi berarti gak paham itu, soalnya nyambung. Ngerti gak Remon? Baik. Karena laisa itu mudah menilai dari biharfiyati laisa, membabi hikayah ya tentunya. Baik. Wa qalan bittifaqi wa huma laisa wa la yakunu. Nah ini ada yang kedua huruf ini fi'lan disepakati, yaitu laisa dan la yakun. Laisa min akhwati kana, ini dianggap sebagai ada tul istisna. Qala al-faqihi dzikrul ittifaq muntaqadun. Kata al-faqihi penyebutan ini disepakati ini muntaqad. Apa artinya muntaqad? Nah, ini disanggah, dikritik ya. Taib. Wa amma laisa fal khilafu fiha mashhurun. Adapun laisa, ini khilaf mengenai kefi'li, kefi'ilan dia itu masyhur. Khilaf ya, perselisihan. Faminhum man dhahaba ila harfiyatiha mutlaqan. Di antara mereka para ulama alinahu ada yang berpendapat ya, kehurufan si laisa ini secara mutlak. Wa minhum man khassa dhalika bima idza kanat lil istisna. Di antara mereka ada yang mengkhususkan laisa tersebut jika dia dianggap ya sebagai huruf apabila khusus bagi istisna. Wal asahhu, namun yang paling sahih, annaha fi'il. Laisa ini fi'il. Kama taqaddama fi sadril mutaqaddimati. Sebagaimana yang telah berlalu di ya, awal-awal ya mukaddimah. Wa ma la yakunu. Nah, sedangkan la yakunu. Sekarang ini kita menganggap la yakunu ini fi'il atau huruf. Antum mesti lihat nih. La itu kan huruf. Yakunu fi'il. Fi'il apa? Fi'il naqis. Kan begitu. La yakunu fa la yahsunu an yu'adda fi'lan. Ya la yakun ini ya enggak bagus dianggap sebagai fi'il. Padlan terutama lagi an yu'adda muttafaqan an ala fi'liyati. Terutama lagi kalau dianggap telah disepakati akan kefi'ilannya. Ya, akan kefi'ilan. Apa sih bahasa Indonesianya? Akan kehurufan, akan kefi'ilan. Atas status fi'ilnya gitulah ya. Atas status fi'ilnya. Ya. Terutama lagi kalau dianggap telah disepakati status fi'ilnya. Li'annahu murakkabun min harfin wa fi'lin. Karena dia murakkab, tersusun dari huruf dan fi'il. Hurufnya la, fi'ilnya yakun. Wal murakkabu minhuma la yakunu fi'lan. Sedangkan yang tersusun dari keduanya, dari huruf dan fi'il, tidak boleh dianggap sebagai fi'il tulen. Ya, wa min wa man addahu fi'lan faqad tajawwaza fil kalam. Intah. Dan ini kutipannya. Dan siapa yang menganggapnya sebagai fi'il, maka dia telah melampaui batas dalam kalamnya tadi. Ya. Wa qala al-Ahdal, berkata al-Ahdal, ini pensyarah al-Mutamimah, ya. Al-Kawakib ad-Duriyah. Ya, ba'da an zakara al-kalam al-faqih, ba'da an zakara kalam al-faqih. Setelah beliau menyebutkan ucapan al-faqih al-mutaqaddim, waqad yujabu amma qalahu al-musannif, dan telah dijawab dari apa yang telah dituturkan oleh musannif, ya, al-Hattabi ini penulis kitab al-Mutamimah, ya, bi anna muradahu ittifaqu al-aktsari min ulama'il arabiyyah, bahwasanya yang dimaksud laisa dan yakunu itu sebagai fi'il secara ittifaq, yang dimaksud dengan maka maksud beliau adalah ittifaq al-aktsar, kesepakatan mayoritas min ulama'il arabiyyah, kesepakatan mayoritas ulama bahasa Arab, bukan kesepakatan semua. Nah itu kata al-Ahdal ya. Al-Ahdal pun berarti secara tidak langsung mengkritik apa yang disampaikan oleh ya Al-Hattabi di matan Al-Mutamimah yang menyatakan wa fi'lani bittifaq wa huma laisa wa la yakunu. Namun kritikannya lebih halus ini. Nah, ya, kritikannya lebih halus, cakep. Li'an al-qawla bi harfiyati laisa, karena pendapat yang menyatakan status huruf untuk laisa sarakal majhul fi istilahi ulama'il arabiyyah. Maka itu sama seperti sesuatu yang tidak diketahui dalam istilah ulama bahasa Arab. Nah, terus niko wa amala yakunu. Hah? Fa itu kan bacanya gitu. Fa innala gitu. Lu. Fa innala, ngerti enggak? Yang dibaca berarti enggak paham ini. Kalau antum bacanya paham, ya jelas bacanya enak. Ya, karena kalau antum bacanya serampangan, orang yang dengar itu enggak enak dengerinnya. Kayak antum bahasa Indonesia aja dah. Saya mau makan nasi uduk pagi ini. Ya. Saya mau makan nasi uduk pagi. Tiba-tiba ini. Kan enggak enak. Kayak gitu juga. Wa amala yakunu fa innala gitu. La-nya itu isim inna. Ngerti enggak? Ulang. Wairu manzurin. Udah salah, jangan diulang lagi. Li'annaha, ayo Niko. Rokibat, udah ucap semuanya. Udah tahu rokabah, aku jadi rokibah. Enggak mungkin. Udah tahu fa'ala, aku jadi fa'ilah. Ya enggak mungkin. Dirubah sikohnya. Hah? Enggak mungkin. Itu maksudnya fa'ala. Enggak mungkin jadi fa'ilah. Dirubah sikohnya. Paham enggak? Sesuatu yang udah fa'ala enggak bisa jadi fa'ilah. Sesuatu. Kecuali dirubah sikohnya. Ayo Niko. Belum paham dia. Hah? Ayo bacanya gimana? Apa? Ah, rokibat. Jangan rokibat. Pokoknya gitu ya. Udah wasan fa'ala enggak bakal selama-lamanya sampai hari kiamat Niko jadi fa'ila. Begitu enggak bakal selama-lamanya sampai hari kiamat. Ya, jadi cuma ada kemungkinannya kalau dia wasan maklum fa'ala, ya kalau majhul fu'ila, begitu. Enggak mungkin jadi fa'ila. Antum kok sampai nebak ke situ-situ. Nah, ini menandakan ketidakpahaman. Ya. Ayo, terus. Wahia harfun. Wazannya apa? Ghalaba. Hah? Mana huruf ya-nya? Emang ada huruf ya-nya? Diantum. Enggak ada, kok jadi wisam. Mana? Fasumia al-jami'u fi'lan. Enggak ada juga wazan yastamilu. Apa? Istakmal yastamilu. Bukan yastamilu. Apaan? Ada wazan yastam. Bukan yastamilu. Dirubah. Ayo Niko. Istakmal yastamilu itu benar, tapi sekarang dirubah sigohnya. Ayo Niko, belajar Niko. Ah, yastamalu gitu. Tarotan. Nah, nah, mahsan tak. Saya barakallahu fik. Nah. Ya, Niko terus-terus latihan itu. Niko selama ini apa darah sendirinya, enggak ada enggak? Sama temannya gitu. Niko. Enggak ada. Merjanya aja tambah. Bikin kiro'ah pakai. Nah, yang baca antum siapa? Rewan yang Udur bin Jahal Syekh bin Bas. Masih baca enggak? Berdua. Siapa aja dulunya? Terus siapa lagi? Nugraha pensiun udah. Ayo mulai lagi ajak si Niko. Suruh dia baca. Nah, suruh dia baca, pantau Niko bacanya. Biar dibiasain Niko, ya. Ini Niko ini enggak biasa berarti. Nah, nanti kalau biasa itu enak insyaallah. Dari mana tadi Niko bacanya? Wa malayakunu ya. Fa innala, maka sesungguhnya lah. Ya. Fa innala ghairu mandhurin ilaiha. Ah, kan la yakunu dianggap sebagai fiil. Loh, kan la-nya huruf. Gimana tuh? La itu ya udah enggak usah dianggap ilaiha. La-nya itu enggak dianggap. Yang dianggap itu la yakun, yakununya. Li'annaha rukibat ma'al fi'li, karena dia disusun bersama fi'il la yakunu. Wa hiya harfun, dan dia la adalah huruf. Ghalabaha al-fi'lu. Dia dikalahkan oleh fi'il. Dia dikalahkan oleh fi'il. Maka yang lebih unggul yakununya. La-nya enggak dianggap. Lisyarafihi, karena fi'il lebih unggul, lebih mulia. Fasumil jami'u fi'lan, maka dianggaplah semuanya sebagai fi'il. Semuanya. Ya, la yakunu itu dianggap sebagai fi'il. La-nya enggak dianggap. Walhasilu, maka kesimpulannya annal musannifa, bahwasanya musannif yaitu Al-Hattabi pengarang kitab Al-Mutamimah ini, bayyana, beliau menjelaskan ma dzakarahu minal ittifaq, dari apa yang beliau sebutkan, beliau menjelaskan ittifaq dari apa yang beliau sebutkan, ala ma huwa masyhurun ma'rufun fi kutubil arabiyyati, ya, berdasarkan yang masyhur, yang telah dikenal di buku-buku bahasa Arab. Min fi'liyati lafdaini al-madhkuraini, dari status kefi'ilan kedua lafaz yang disebutkan tadi, la yakunu dan laisa. Namun kalau disebutkan sebagai ittifaq, enggak juga, ya. Wa qawluhu mutaraddidun ay annahu yustamalu taratan fi'lan wa taratan harfan. Ini yang mana ini? Itu khala ada hasya. Ya, terkadang digunakan sebagai fi'il, terkadang digunakan sebagai huruf. Terkadang digunakan fi'il, terkadang digunakan huruf. Taibar kalabik. Nah. Itu ada tiga ya, qala, ada hasya dan sebab berbagai lughahnya. Ya, barakallahu fiik. Kemudian ya, kalau pakai ya dia boleh. Kalau dia fi'il berarti isim setelahnya wajib nasab maf'ulun bih. Paham enggak sini? Ya, ja'a Zaidun, ya. Ja'a Zaidun, ya. Masakan antum mengatakan ja'a Zaidun ada amrin, berarti adanya itu ya, adanya adalah isim atau apa, huruf, huruf dia seperti ghair. Nah, boleh juga ja'a Zaidun ada amron, tapi kalau sudah didahului oleh ma pasti dia fi'il. Ja'a Zaidun ma ada, ja'al qaumu ma ada, ja'al qawmu ada za'amrin, ada amron. Tapi kalau udah ma'ada berarti fi'il. Kenapa? Karena ma'masdariyah gak mungkin masuk ke huruf, pasti dimasuk ke fi'il. Ya. Wa hasya bihadbil alif al-akhirah. Nah, yang tiga tadi, hasya. Hasya. Dan hasya bihadbil alif al-ula, dengan menghadap alif yang pertama. Waduh, begini aja udah panjang, udah hampir setengah jam. Ya, barakallahu fiik. Qala fal mustasna bi illa yunsabu idza kana al kalamu tamman mujaban. Ya. Nah, sekarang mustasna dengan illa itu dinasabkan. Ya, itu dinasabkan apabila kalamnya tam mujab. Apabila kalamnya tam mujab. Perhatikan sini. Ya. Kalamnya mesti tam dan mujab. Apa makna tam? Mustasna minhunya disebutkan. Yudkaru fihi al-mustasna minhu. Mustasna minhu disebutkan. Misalkan antum mengatakan ja'al qaumu ila Zaidan. Al-Qawm ini namanya mustasna minhu. Zaidan mustasna. Nah, yang dinamakan tam kalau mustasna minhunya disebutkan. Mujab. Kalau mujab apa? Ayakuna musbat. Ayakuna musbatan. Dia musbat, bukan manfi. Kalau manfi berarti nanti didahului oleh huruf istisna dan adawatnya. Dan akhawatnya. Ya. Watam huwa madzukira fihi almustasna minhu, ini yang tadi saya sebutkan. Wal mujab wa huwa alladhi lam yataqaddam alayhi nafyun wala syibhuhu. Ya, sedangkan yang mujab yang tidak didahului oleh nafyun atau syibahnya. Ya, syibah nahyi, apakah istifham, ingkari dan seterusnya. Ya. Wal kemudian nahu qaulihi ta'ala fasyaribu minhu illa qalila. Ya, qalila di sini adalah mustasna ya, yang wajib nasab. Kenapa? Kita nyebut not lianna ma qablahu kalamun tamun mujabun. Karena sebelumnya kalam yang tam mujab. Tam mustasaminhunya disebutkan. Ya. Mustasaminhunya disebutkan. Mujab karena dia tidak didahului oleh nafiyun. Taibar kalabik. Ah. Wa kadzalika qama al-qaumu ila Zaidan wa kharaja an-nasu ila Amran. Sawa'un kana al-istisna muttasilan kama masalna au munqati'an. Nanti ada mustasna muttasil dan munqati'. Ya, nanti akan dijelaskan oleh beliau, ya. Dijelaskan enggak? Oh, kalau muttasil mustasna min mustasna bagian dari mustasna minhu. Kalau munqati' mustasna bukan bagian dari mustasna minhu. Oke? Ya. Kalau misalkan qaumal qaumu ila Zaidan, Zaidan bagian dari kaum. Maka ini muttasil apa munqati'? Muttasil. Kharajan nasu ila Amran. Amran bagian dari An-Nas bukan? Ya, berarti muttasil. Nah, berikutnya. Qaumal qaumu ila Himaran. Himaran bagian dari al-qaum bukan? Bukan. Yang namanya kaum manusia semua. Himar keledai bukan. Tapi sama aja, apakah mustasnanya munqati atau tam? Ya, atau tam atau muttasil? Ya, kalau dia tam mujab maka wajib nasab. Ya, maka wajib nasab. Nah, Sidi baca. Mustasna bi illa yunsabu ay wujuban, dinasabkannya wajib. Jadi nanti dia punya tiga keadaan. Wajib nasab, jawaz nasab ala istisna wa itraq. Yang ketiga wujub i'rab ala hasbil awamin allati qabla illa. Itu ada tiga. Wajib nasab kalau kalamnya tam mujab. Nah, nanti yang kedua boleh jawaz nasab, boleh jawaz itba. Artinya boleh rafa sebagai tabi, ya, atau badal dari mustasaminhu. Ya. Kapan itu? Ya. Kalau di kalau tak kalamnya itu apa? Kalimatnya itu ghairu mujab. Ghairu mujab. Nah, yang ketiga wajib i'rab ala hasbil awamil allati qabla illa. Wajib di'rab sesuai dengan awamil yang sebelum illa. Kalau sudah kalamnya ghairu tam, ghairu mujab. Ya. Kalamnya ghairu tam, ghairu mujab. Ya. Ma, qoma, ya enggak? Ma, ghairu mujab. Qoma, illa, enggak ada disebut mustasna minhunya. Berarti ala hasabi al-awamil. Berarti sesuai amil-amil yang sebelum illa. Ma, qoma, illa, enggak ada fa'il dari qoma. Illa Zaidun. Jangan illa Zaidan, tapi illa Zaidun. Ma ra'aitu illa Zaidan. Ma marartu illa bi Zaidin. Udah gampang gitu. Ada tiga keadaan. Ya. Pokoknya rumus apa pembahasan mustasna ini sulit kalau itu enggak paham tam mujab, itu aja. Kalau tam mujab wajib nasab. Ya. Dia tam, tam itu maknanya apa? Disebut mustasna minhu. Tapi ghairu mujab didahului oleh ma. Maka boleh boleh nasab, boleh rafa. Kalau nasab boleh istisna. Maqama al-qaumu ila Zaidun. Boleh. Maqama al-qaumu ila Zaidan. Boleh. Kalau ila Zaidun berarti Zaid badal. Ya, badal. Itba namanya. Badal. Udah, yang ketiga yang sesuai dengan awamil. Wajib i'rab sesuai dengan awamil. Maqama ila Zaidun. Kan enggak ada mustasna minhunya yang enggak disebutin, ya enggak? Maqama illa Zaidun. Ya udah setelah illa ya wajib di'rab sesuai. Maqama illa Zaidun ada dan Zaidun ini i'rabnya sebagai apa? Hah? Badal juga karena fa'ilnya ada. Ya. Fa'ilnya mahdhuf. Takdirnya maqama ahadun illa Zaidun. Baik, mana lagi tadi? Sudah dibaca belum? Qala wa qawluhu wal mustasna bi illa yunsabu ay wujuban wa qawluhu nafyun wala syibhu. Mana ini yang nafyun wala syibhu? Oh, wal mujab wa huwa alladhi lam yataqaddam alaihi nafyun wala syibhu. Mujab yaitu yang tidak didahului oleh nafyun atau yang semisalnya. Syibhu nafyi yaitu wa huwa an-nahyi an-nahyu istifham inkar. Wa qawluhu nahu qawlihi ta'ala fasyaribu minhu ila qalilan. Qalilan mustasna wajibun nasb. Wajib nasab. Li'anna ma qablahu kalamun tamun. Karena yang setelah sebelumnya kalamnya tam. Kalamnya tam. Kenapa tam? Li dzikril mustasna minhu. Karena disebutkan mustasna minhu. Mana mustasna minhunya? Itu waw. Itu al-waw. Fasyaribu. Mereka meminum. Minhu darinya, itu sudah selesai itu, sudah sempurna kalamnya. Ya, fi syaribu mujab. Ya. Kenapa mujab? Liada bitaqaddumi nafyin aw syibhihi alaih. Karena tidak didahului oleh nafyun. Ya enggak? Ya. Syaribu enggak didahului oleh ma syaribu. Enggak. Atau yang syibh nafyun. Wa mithluhu ma ba'dahu. Misalnya pada contoh-contoh yang setelahnya. Ya mal qoma mal qoma apa qoma qomu illa Zaidan dan seterusnya. Berikutnya kata beliau di sini sawun kana al-istisna muttasilan kama masalna au munqati'an. Ini sama ya, al-istisna muttasil ayakuna al-mustasna ba'dan minal mustasna minhu. Apa sih yang dimaksud dengan istisna muttasil? Yaitu mustasna adalah bagian dari mustasna minhu. Maka Zaid pada contoh yang telah lalu tadi yang pertama itu bagian dari kaum. Amr pada contoh yang berikutnya bagian dari manusia, dari Anas. Wal munqati aqsu, sedangkan munqati ya, istisna munqati kebalikannya. Semisal contoh dari musannif, himar laisa ba'dan minal kaum. Himar bukan bagian dari kaum. Nah, Baik. Wa in kana al-kalamu taman ghairu mujab. Jaza fil mustasna al-badal, tadi yang saya sebutkan ya. Mustasna itu boleh badal, wa nasab, boleh juga nasab. Ya, kayak tadi, maqamal qaumu ya. Ini kalamnya tam ghairu mujab. Ghairu mujab berarti didahului oleh nafyun atau syibah nafyun. Maqamal qaumu illa zaidun badal, illa zaidan tetap mustasna. Ya, tetap sebagai mustasna. Nah, wal arjahu fil muttasil al badal. Nah, sekarang dibedakan. Mustasnanya muttasil atau munqati? Kalau muttasil badal. Kalau muttasil badal. Maja al qaumu illa zaidun. Ai yuj'alu mustasna badalan minal mustasna minhu. Yaitu mustasna dijadikan sebagai badal dari mustasna minhu. Fayatba'uhu fi i'rabihi, maka dia mengikuti i'rabnya. Contoh ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Qalilun badal dari waw. Ya, kenapa? Karena dia dom apa namanya? Muttasilnya itu muttasil mun apa namanya? Istisnanya muttasil. Ya. Berarti kebalikannya gimana? Kalau istisnanya munqati berarti nasab. Ya, nasab. Yaitu maja'al qaumu illa himaron. Illa himaron. Baik. Wal muradu bi syibhin nafi an-nahyu yang dan istifham. An-nahyu contoh, wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atuka. Wala. Lanya itu la apa itu? Lanya la lanahiyah. Dan janganlah salah seorang di antara kalian yaltafit menoleh illa imra'atuka kecuali istrimu. Illa harful istisna imra'atuka birafa badal min ahadun. Badal ba'at min kul. Kenapa? Karena imra'ah bagian dari minkum. Dari ahadun minkum. Ya. Wal istifham. Wa ma yaqnut min rahmati rabbih illa dalun. Wa ma yaqnut. Dan siapakah yang yaqnut? Yang kunut, yang maksud bukan yang kunut itu ya. Nah, maksudnya yang berputus asa dari rahmat Rabb-nya kecuali adalah orang-orang yang sesat. Ya. Ad-dalun badal dari fa'il yaqnut. Badal ba'at min kul. Wa nasbu fil mustasna muttasil arabiyyun jayyidun. Ya. Dan mustasna dan nasab pada mustasna muttasil itu adalah pendapatnya itu ada bahasa Arab yang baik. Waqad quri'a fil sab' dan telah dibaca di qira'ah sab'ah fi qalilun ya. Dan imra'atak itu bisa dibaca imra'atak, imra'atuk. Qalil ada qalilan juga. Wa in kana al istisna munqati'an. Nah, sekarang ini kan masih yang ghairu mujab ya. Fal hijaziyuna yujibuna an nasba. Nah, sekarang kalangan ulama ahli Hijaz mewajibkan nasab. Nahu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh-dhann. Kan ittiba' bukan bagian dari apa? Bukan bagian dari mustasna minhu, bukan bagian dari ma lahum bihi min ilmin. Bukan bagian dari ilmu. Ittiba'adh-dhann bukan bagian dari ilmu. Ya, wa tamimun sedangkan Bani Tamim yurajjihuna mereka mentarjih menguatkan wujuzuna al-itba dan membolehkan itba maqamal qaumu illa himaron illa atau illa himarun mereka merajihkan himaron namun boleh juga itba illa himarun. Baik, baca berikutnya. Apa ini Paris Kencengkan dikit suaranya. Nah, ini perhatikan. Wal arjah fil muttasil al badal. Kalau istisnanya istisna muttasil. Walihada oleh karena itu ajma'ati sab'atu alaih. Para ulama kira sab'ah ya bersepakat atasnya. Ai ibdal fi qaulihi ta'ala lam yakun lahum syuhada'u ila anfusuhum. Syuhada jamak dari syahid. Anfusuhum diri-diri kalian. Tidak ada yang menjadi pemberi saksi kecuali diri kalian sendiri. Ya, birafi anfusuhum la ghair. Dengan dirafakan anfusuhum, enggak ada ulama dari qurra sabah yang membaca anfusuhum. Enggak wa may yaqnatu min rahmati rabbih ila dalun. Ad-dalun badal dari fa'il yaqnatu. Terus faqalilun illa bin Amirin. Atau lo yang di contoh ayat ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Tidak ada yang melakukannya. Mereka tidak melakukannya kecuali sedikit. Sedikit itu bagian dari mereka. Ya, fil misal musannif badal dari waw. Fa'alu badal ba'at min kul fi qiraati sab'ah. Illa bin Amirin. Nah, ini langsung praktek. Illa bin Amirin. Kenapa wajib nasab? Karena kalimatnya tam mujab. Ya. Baik. Terus dan dengan nasab sebagai istisna pada kiranya Ibn Amir. Wala apa wa ma fa'aluhu illa qalilan. Namun yang paling rajih yang awal. Qaul jumhur. Terus bakinu bakina bakin bakina jamak mudzakkar salim pantesan disembunyiin. Enggak boleh antum udah tahu peraturannya enggak boleh diwakop-wakop, pakai diwakop-wakop. Illam ra'atuk birafa badal dari ahadun badal ba'at min kul dalam qiraah Abu Amr dan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir bukan Ibnu Katsir yang muridnya Ibnu Taimiyah ya. Ibnu Katsir dia dari kalangan qurra dan dengan nasab sebagai istisna pada qiraah yang lain. Pada qiraah imam qurra yang lain. Yang awal yang arjah. Ya, yang illam ra'atuk. Nah. Wadalun terus min fa'ili sayyid terus sayyid. Nah, berikutnya Arabi mana pada yang mana itu wa nasab fil mustasna muttasil arabi. Nasab pada mustasil arabiyin jayyid. Ini arabiyin jayyid juga boleh pada mustasna muttasil. Misalkan antum mengatakan maja'al qaumu illa zaidan. Boleh. Tapi yang paling bagus apa? Badal. Maqamal qaumu illa zaidun. Kenapa? Karena istisnanya muttasil dia kan ghairu mujab. Dia tam ghairu mujab. Kalau dia muttasil, istisnanya muttasil yang paling bagus adalah sebagai badal. Tapi kalau dibaca nasab boleh aja bagus juga. Ya, makanya kata beliau sini arabiyun jadi ai jayyid ya. Ai laisa birodiin, bukan bahasa Arab yang rodi, yang rendah, bukan. bal huwa fasihun, bahkan ini juga fasih. Wa in kana al-itba'u ajwada minhu, walaupun kalau di itba', ya, kalau istisnanya muttasil yang pada kasus tam ghairu mujab, ya, di itba' itu sebagai badal ajwada, lebih jayyid lagi, ya. Ngerti enggak sini? Ja ma ja'al qaumu illa zaidun, ini lebih jayyid ajwada. Ya, atau dikatakan maqamal qaumu illa zaidan, boleh fasih. Baik. Terus nah ini udah berlalu. Terus ini pada kasus apa ini? Ijaziyun. Kalau istisnanya sekarang munqati. Ya, ini pada kasus tam ghairu mujab. Ingat ya, ini tam ghairu mujab. Jangan digabung tam mujab. Tam mujab sama tam ghairu mujab beda rumus. Nah sekarang yang tam ghairu mujab, sekarang istisnanya munqati. Maqamal qawmu illa himar. Nah illa himarat, ijaziyun mewajibkan nasab. Illa himaron gitu. Terus terus ini wajib nasab menurut Hijaziyun. Kenapa? Karena himar munqati bukan bagian dari ahadun. Ya, paham sini? Terus lugah mereka fushah, fasih. Ya, lugah mereka adalah fushah. Fushah itu muannas dari apa? Absah. Muannas dari absah. Sama kayak ahsan, husna. Ya, ahsan, husna. Baik. Ini muannas ya, karena lughah adalah muannas. Ya, maka jangan absah tapi husha. Husha. Ya, paling fasih. Terus nah, lalu ini dulu waja'a wabiha, dengan lugah hijaziyun inilah ya, keterangan dari Al-Quran, tanzil itu Al-Quran, semisal ayat yang dibawakan oleh musannif. Apa ayatnya? Malahum bihi min ilmin illa tiba'ad-dhon. Malahum bihi min ilmin illa tiba'ad-dhon. Ya, illa tiba'ad-dhon. Ittiba'ad-dhon, ittiba'a ila harful istisna, itiba mansub alil istisna. Ya. Kenapa? Karena dia munqati dari ilmun. Ittiba'udzon bagian dari ilmu bukan? Mengikuti dugaan. Hah? Mengikuti duga-duga itu ilmu bukan? Bukan. Nah, berarti dia munqati. Ya, munqati. Terus tanbihun. Fahasa, fahasbu. Tanbih peringatan, laisa wujubun nasbihi, bukanlah wajib menasabkan ini pada kasus tam ghairu mujab yang mustasnanya istisnanya munqati, itu bukanlah menurut orang Hijazin hasbu saja, bukan. Ya, bal inda jumhuril Arab, bahkan menurut mayoritas orang-orang Arab. Sebagaimana hal ini diberikan keterangan oleh Ibnu Aqil. Kecuali Bani Tamim. Kalau Bani Tamim kebalikannya. Kalau tam ghairu mujab yang istisnanya munqati, mereka lebih merajihkan apa? Hah? Lebih merajihkan apa? Itba. Oh, afwan. Yurajjihunahu. Yurajjih merajihkan nasab dan membolehkan itba. Tapi kalau Hijaziyun enggak, wajib. Nah, paham sini ya? Cukup dulu, nanti kita lanjut. Fa'inkan al-kalamu naqisan. Kalau naqis itu lawan dari tam, berarti enggak disebutin mustasna minhu. Nah, ini berarti keadaan yang ketiga. Ya, tadi kan saya sudah sebutin ada tiga. Ini berarti udah dua nih. Tam mujab, tam ghairu mujab, dan sekarang yang naqis. Naqis berarti lam yuzkar fihi al-mustasna minhu. Ia disebut dengan istisna mufarraqan. Dan berarti nanti dia diirab ala hasabil awamil alati qabla illah. Dia diirab sesuai dengan amil-amil yang sebelum illah. Ya, ada yang bertanya? Ya, tepat dulu.